Saya usaha ingin sholat tepat waktu, tapi di saat azan mulai bergegas wudhu, di saat itu anak usia di bawah 1 tahun menangis. Jadi bagaimana yang harus saya lakukan? Menunda untuk mendiamkan dulu atau biarkan dia menangis? Tunda dulu, karena sholat itu waktunya panjang. Tapi katanya sholat itu ala waktiha, normal, tak ada anak menangis, tenang, main-main, santai, asik membuka WA. Pas ditanya, kenapa tak sholat? Waktu sholat kan panjang. Nah, itu tak betul. Tapi kalau anak tenang kan? Saya termasuk yang tak bisa sabar mendengar anak menangis. Anak saya mungkin saya sabar, kalau anak orang naik pitam. Kalau kita di masjid, meraung dia. Kadang anak-anak ini macam diganggu setan pula. Selesai nangis, selesai sholat, diam dia. Nah, itu tenangkan dia. Nah. Dua, apakah dosa kalau saya membaca Al-Quran sambil menyusui, sementara menyusukan membuka aurat? Membaca Quran itu ada adabnya, ada adabnya. Jadi kalau sudah ada adab menghadap kiblat dalam keadaan suci, ta'zim, mengagungkan. Nah, jadi kalau ibu sedang membuka aurat, sebaiknya tidak membaca Quran tapi membaca zikir. Zikir. Ada ulama besar namanya Said Nursi dari Turki, tokoh yang ditulis novelnya oleh penulis Ketika Cinta Bertasbih, Ayat-Ayat Cinta, Habibur Rahman Al-Shirazi. Said Nursi hafal kamus Al-Muhit tebalnya 2 kali Quran. Orang heran, cerdas sekali dia. Kalau ditanya, Said Nursi, ya, apa yang kau makan? Kok bisa otakmu cerdas sampai hafal kamus Al-Muhit? Kata dia, aku makan biasa saja. Makku sebelum menyusukan aku berwudu dulu. Rupanya air susu ibu yang suci, disusukan ibu yang suci dalam keadaan suci berwudu. Itu rupanya membuat anak itu cerdas luar biasa. Adapun anak-anak ibu yang sudah besar, apa boleh buat? Yang lalu tak dapat diulang balik. Tapi anak-anak kita yang nanti ibu muda yang belum menikah atau belum punya anak, nanti azamkan sebelum menyusukan anak berwudu dulu dalam keadaan suci seperti Said Nursi. Nah, baca Quran tak bisa, berzikir tetap. Masalah kencing anak yang najis berserakan, sering lagi mau merangkak ke sana kemari, apakah seluruh rumah saya dipel Pak Ustaz? Dibuatkan kandang ya, buat anak itu pakai kandang, tak apa-apa kandang. Nah, dibuat dialas pakai terpal plastik supaya dia, andai dia kencing pampersnya bocor, di situ aja dia, sehingga tidak kemana-mana, karena kencing anak itu najis. Kencing anak yang tak najis, anak laki-laki di bawah 2 tahun yang tidak makan apa-apa kecuali susu ibu. Syaratnya laki-laki bawah 2 tahun tak makan apa-apa kecuali air susu ibu. Nah, kalau sudah makan tempe goreng tak bisa lagi, udah najis dia. Kalau di bawah itu tidak perlu disiram, cukup di yurashi, dipercikkan aja air. Nah, itu. Tapi kalau sudah makan minum susu yang lain, makan makanan, nah, itu najis, maka mesti dipel, mesti dibersihkan, hati-hati. Oleh sebab itu ini anak ini mesti dijaga betul. Apakah boleh saya menguatkan suara dan melirik di saat sholat untuk melihat anak yang 1 tahun dan mengeraskan bacaan agar tak diganggu kakaknya yang 3 tahun? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau merubah bacaan tak boleh, mengeraskan bacaan boleh. Perempuan boleh mengeraskan bacaan. Ibu, sesama komunitas muslimah, entrepreneur muslimah Jambi, sholat tarawih bersama, imamnya tetap baca jahar, tetap jahar, karena tak ada makmum laki-laki, tak ada laki-laki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibu tetap jahar. Yaitu, apalagi ada anak. Nah, ibu baca jahar supaya anaknya tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun melihat mata, melihat tak batal. Mata melihat tak batal, tapi kekhusyuan rusak. Oleh sebab itu bagaimana anak tadi Pak Ustaz biar supaya tak bergerak? Nyambla diikat. Nanti terbelit lehernya. Dimasukkan dia dalam kandang-kandang, letakkan. Nah, salat nyambla ayat panjang-panjang. Udah tahu anak kecil, pakai baca Ar-Rahman. Kul huwallah cukup lah. Kul huwallah inna atayna wal asri. Selesai. Jihad ibu luar biasa. Jangan sangka, wah tak adil Islam nih. Suami saya bisa tarawih, bisa witir, bisa baca Quran, bisa ke masjid, bisa intikaf. Kami bisa apa? Tengok. Man ala salasa banatin. Ibu membesarkan 3 anak perempuan. Fadabahunna, dididik dengan baik, dibesarkan dengan baik. Wazawwajahunna, dinikah dengan baik. Wa ahsana ilaihinna, buat baik sampai mati. Falahul jannah. tiga anak ibu besarkan, surga bagi. Datang seorang perempuan menawar, ya Rasulullah, anakku cuma dua, dua pun masuk surga juga. Satu tak ada, untung kita tak ada satu. Kalau ada kita tawar satu. Oleh sebab itu, ibu, saya ustaz, laki-laki, tapi tak ada jaminan masuk surga. Tapi ibu, ilzam rijlaiha, kau urus tapak kakinya, fasammal jannah. Itu kata Nabi kepada perempuan yang mau pergi syahid. Ada laki-laki mau pergi syahid. Makmu masih hidup? Masih. Ilzam rijlaiha, fasammal jannah. Kau urus tapak kakinya, kau dapati surga di sana. Allah Maha Adil. Ibu bisa beramal yang luar biasa, yang tak bisa dilakukan laki-laki. Makanya kata Nabi, perempuan dapat tiga. Ummuka. Siapa lagi tempat kubur bakti? Ummuka. Siapa lagi tempat kubur bakti? Ummuka. Siapa lagi? Abuka. Ibu dapat tiga, kami laki-laki, ustaz cuma dapat satu. Kenapa ibu bisa dapat tiga? Ibu menyusukan, ibu melahirkan, ibu mengandung. Ibu mengandung, ibu melahirkan, ibu menyusukan. Bapak-bapak mau yang dapat tiga, nah coba yang tiga ini. Balik dari sini beli kelapa, ikat di perut 9 bulan 10 hari. Kalau mau merasakan melahirkan, beli mangga bulat-bulat, telan bulat-bulat, keluarkan bulat-bulat. Saya setiap bulan puasa, selalu makan pil KB, supaya bisa full puasanya. Alhamdulillah tidak ada pengaruh yang negatif pada diri saya selama ini. Cuma yang mau saya tanyakan, baru tahu ini saya belum waktunya halangan, maaf mengeluarkan darah seperti halangan. Hanya malam hari saja. Tapi seperti tidak boleh makan anti haid, baik dalam bentuk pil KB, pilkada atau pil KB apapun namanya, kecuali untuk haji dan umroh. Haji umroh boleh. Kenapa? Karena resikonya tinggi. Bayangkan berangkat umroh tiba-tiba duit habis 30 juta sampai ke Makkah tak bisa. Nah, itu boleh. Tapi kalau untuk puasa maka tak boleh. Yang lalu apa boleh buat? Yang lalu tak bisa lagi. Akan datang yang lagi buat. Kenapa? Karena daruratnya tak tinggi. Ibu tetap jalani masa haid. Bayangkan itu rahimnya kering. Berapa banyak orang yang makan pil itu kering tak bisa mengandung lagi. Belum lagi penyebab kanker, banyaklah efek-efeknya. Oleh sebab itu maka normal-normal saja hidup ini, jangan lagi itu dimakan karena efek luar biasa. Penyebab penyakit kista, lalu kemudian kanker rahim, macam-macam. Karena apa? Karena tidak normal. Biarkan darah itu keluar bersih sehingga tidak ada penyakit-penyakit, ibu-ibu sehat insyaallah. Nah, lalu kemudian yang akan datang, yang lalu apa boleh buat, tetap qadha, qadha 7 hari. Perempuan mengqadha puasa di bulan Syawal 6 hari otomatis dapat pahala puasa sunat 6. Ibu nanti kalau mau puasa 6, yang paling bagus puasa qadha dulu 7 hari. Habis puasa qadha 7 baru puasa 6. 7 tambah 6 13. Habislah kue hari raya Pak Ustaz. Yang paling afdal 7 tambah 6 13. Tapi kalau tak sanggup, ibu puasa qadha saja 6 hari. Niat puasa qadha 6 hari otomatis dapat pahala puasa 6. Begitu kata Syekh Atiyah Saqar, Mufti Al-Azhar dalam kitab Fatawa Al-Azhar, dikutipnya dari pendapat mazhab Syafi'i Imam Abu Zakaria Al-Ansari. Aku niat puasa qadha. Niatnya satu aja. Aku niat puasa qadha, otomatis dapat 3. Puasa qadha-nya dapat, puasa sunat Syawalnya dapat, puasa Seninnya dapat. Kalau kebetulan dilaksanakannya pada hari Senin, nanti laksanakan. Pak Ustaz, saya nanya masalah SPP anak. Dalam pembayaran SPP itu ada uang makan. Apakah halal atau haram kalau pihak sekolah tetap minta dibayar penuh sementara selama satu bulan penuh anak tak makan? Dan yang membuat sedikit agak berlebihannya, pihak sekolah tak mau karena itu sudah jadi kebijaksanaan sekolah katanya, maksa dia. Sampai mereka menegaskan kalau tidak bayar SPP bulan Juni maka tak bisa ikut ujian. Oh, dia bisa makan haram itu. Wahai sekolah-sekolah yang mengutip duit makan padahal anak tak dikasih makan, kalian makan haram. Nah, viral kan? Kasih sekolah-sekolah. Bukan haram dah. Itu kan akadnya, halal sama haram itu letaknya di akad. Maaf. Beda nikah Islam dengan nikah yang tak syar'i itu pada akad. Jual beli juga akad. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat tunai, sah. Begitu juga ini. Aku serahkan duit ini 1 juta untuk makan tunai. Makannya mana? Mana makannya? Aku ini untuk asrama, ya. Ini makannya tak ada. Makan haram deh. Nauzubillah. Ayyuma lahmin nabata min haramin. Setiap daging di badan ini kalau tumbuh dari yang haram, fannaru aula bih, tempatnya api neraka. Nauzubillah. Dimakan duit haram, dibawa pulang ke rumah dikasih makan anak haram. Dimakannya nasi, nasi semangkuk berubah jadi darah. Darah masuk ke jantung, disembur dari jantung naik ke otak. Isi otak darah haram. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Ubun-ubun otak isinya darah haram. Nauzubillah. Oleh sebab itu jangan sampai kita makan haram. Saya punya usaha di bidang pengiriman jasa. Bayar listrik, BPJS. Karena daerah saya pelosok, jauh dari kota. Tak ada bank konvensional syariah. Ini ditanyakan apa hasil dari jasa uang tersebut riba? Tidak. Uang jasa tak riba. Mana dalilnya? Sayyidina Ali menjual jasa. Jasanya apa? Menimbakan air. Orang Yahudi, non muslim. Sampai di kota Madinah tak ada kerja. Dia menimbakan air. Hadis riwayat Abu Daud. Ditanyakan ke Nabi Rasulullah, itu Ali menimbakan air. Tak apa-apa, kata Nabi. Mengembalakan kambing, itu juga jasa. Maka ini, membayarkan listrik orang, membayarkan ini. Nah, itu. Yang tak boleh itu, listrik yang mestinya 100 ribu, bisa jadi 10 ribu. Nah, itu tak betul. Itu tak betul. Itu kerja haram. Saya dan suami sekarang sedang memakai pinjaman dari BPR. Dalam Islam itu riba. Pertanyaan saya, apakah tetap riba jika dalam pinjaman itu kita merasa rela, ridho? Jadi kalau sama-sama ridho tak haram. Kalau begitu hukumnya, maka tak ada zina. Karena zina itu sama-sama ridho. Maaf cakapnya. Ridho kita satu negeri ini menggugurkan hukum Allah, maka hukum Allah tak gugur. Nah, jadi ridho. Orang selingkuh itu kalau gitu tak haram. Karena orang selingkuh sama-sama ridho. Jadi masalah ridho ini mesti jelas betul. Kalau haram kata Allah, haram. Selingkuh, haram. Berzina, haram. Riba, haram. Walaupun sama-sama ridho. Musyawarah berulang agar bunga diringankan sesuai kemampuan. Tak bisa. Asal sudah haram, haram. Saya punya usaha buat kain tenun. Dan produk saya kadang dibuat oleh desainer menjadi pakaian seksi. Apakah dari pakaian itu ikut mengalir dosanya? Tidak. Karena ibu jual barang. Ini aku jual kain tenun tunai. Dah, habis itu kau bawa. Sama macam saya menjual semen. Aku jual semen 3 sak. Lalu kemudian semen itu dibuatnya, maaf, rumah biliar. Nah, itu bukan urusan saya. Tak perlu saya tanya, semen yang kau jual kemarin mana? Tapi kalau kita sudah tahu secara pasti, tak boleh. Contoh, jual anggur. Jual anggur halal. Tapi rupanya sudah jelas. Kalau jual anggur ke dia, pasti diolahnya jadi minuman 99,9%. Itu tak boleh. Jual anggur itu haram, karena kita tahu kemana perginya. Tapi kalau hanya jual anggur, makanan, boleh. Walaupun anggur itu bahan makan pokok khamar. Nah, jadi kita tak perlu tahu kemana pergi kain itu. Aku jual kain ini tunai, sah. Habis itu kain itu mau menjadi apa? Bukan urusan kita, karena akadnya sudah selesai. Mudah-mudahan kain-kain ibu dipakai untuk busana muslimah semua insyaallah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itulah kaji kita. Oh, ada lagi. Bagaimana orang yang sudah berniat mau diberangkatkan umroh, tahu-tahu pas mau berangkat keluarganya yang diberangkatkan. Padahal sudah siap-siap waktu mau berangkat. Oh, ini pelik nih. Bagaimanakah orang yang sudah berniat mau diberangkatkan umroh, tahu-tahu mau berangkat keluarganya yang diberangkatkan? Kenapa dia tak berangkat? Ini nazar namanya. Aku bernazar, nanti kalau aku sukses, ku berangkatkan Pak Imam. Aku nanti kalau sukses bisnisku ini Pak Imam, kalau sukses nanti entrepreneur muslimah Jambi ini, Pak Imam ku berangkatkan ya. Iya. Pas mau berangkat, Pak Imam jadi berangkat. Enggak, istriku aja lah. Kenapa? Rupanya Pak Imam ini anggota suami takut istri. Oh, tak bisa. Karena nazarnya dia mesti berangkat. Tak bisa Pak Imam. Kalau mau Bapak berangkat, kalau tak mau batal. Bapak mesti berangkat. Ustaz, saya anak gadis umur 24 tahun lebih. Saya mohon doa langsung dari Ustadz agar dapat istiqomah dalam menghafal Quran. Hafalan saya baru 77 ayat surat Al-Baqarah. Doakan saya agar bisa menjadi hafizah, menjadi seperti Hafsah binti Umar bin Khattab. Ala hazihin niyah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim wa al-maghdubi 'alaihim wa ad-dallin. Amin. Allahumma ij'alna minal hafizat. Jadikan adik kami, anak kami menjadi penghafal Quran. Wal afifat, menjaga diri dari perbuatan maksiat. Wal mujahidat, termasuk yang bermujahadah di jalan Allah. Minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, mendengarkan yang baik lalu mengiringinya dengan amal yang baik. Minal mustaqiman fi sabilik, termasuk orang yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, berikan kami keselamatan dalam agama kami ya Allah. Ma'afiatan fil jasad, sehatkan badan kami supaya kami bisa bekerja mencari nafkah yang halal. Wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami supaya dengan ilmu yang benar ibadah kami jadi benar. Wa barakatan fil rizqi, berikan berkah rezeki kami supaya kami bisa berhaji ke Baitullah, bisa berziarah ke makam Rasulullah, bisa berzakat, berwakaf, berinfak dan bersedekah. Wa taubatan qablal maut, dosa kami banyak, beri kami taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut, banyak gangguan huru hara waktu sakaratul maut, beri kami ampunan. Wa maghfiratan ba'dal maut, ampuni kami sesudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu melewati sakaratul maut. Wan najata minan nar, selamatkan dari api neraka. Wal afwa indal hisab, maafkan ketika segala amal kami dihisab. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami. Wali walidina, ayah kami yang mencarikan makanan, menyekolahkan kami, memberikan yang halal untuk kami. Wali ummahatina, ibunda kami yang sudah melahirkan kami, meregang nyawa dia melahirkan kami, tak dapat kami balas budi baiknya ya Allah. Allahumma ij'al qabraha radatan min riyadil jinan, kalau dia sudah meninggal dunia, jadikan kuburnya salah satu dari taman surga-Mu. Wa la taj'al qabraha hufratan min hufarin niran, jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang neraka-Mu. Allahumma anzil rahmata wa salamata wal barakata ala hadhil jama'ah, turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan, rezeki kepada jama'ah entrepreneur muslimah Jambi ya Allah. Allahumma barik lana fi arzaqina, berikan berkah pada rezeki kami. In kana rizquna fis sama'i fa anzilhu, kalau rezeki kami masih tergantung di langit, turunkan ya Allah. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu, kalau masih tertanam di dalam tanah, keluarkan ya Allah. Wa in kana ba'idan fa qarribhu, kalau dia masih jauh, dekatkan ya Allah. Wa in kana mu'siran fa yassirhu, kalau dia masih dalam kesulitan, mudahkanlah ya Allah. Ya muyassir kulla asir, wahai Engkau yang memudahkan segala yang sulit. Fa inna kulla asirin 'alaika yasir, segala yang sulit mudah bagimu. Fayassir lana umurana, mudahkanlah segala urusan kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashuana wa ta'ambudana wa ta'ambudana. Terimalah segala amal ibadah kami, puasa kami, qiyamul lail, rezeki kami yang baik barokah ini, supaya jadi amal soleh bagi kami ketika menghadapmu nanti ya Allah. Rabbana hab lana minas salihin, jadikan anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Min hufazil Quran, para penghafal Quran. Allahumma dafa'ana al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar, jauhkan malapetaka bencana riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar. Allahumma ja'al akhir kalamina inda tihai ajalina, jadikanlah akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah na azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Mohon maaf zahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.